sehingga kalau tidak dikumpulkan akan menyebabkan mudarat besar. Maka pada waktu itu para sahabat pun ya mengumpulkan Al-Quran dengan ijma mereka, dan ijma para sahabat itu adalah dalil. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan maslahat mursalah. Ya. Makanya maslahat mursalah itu apa? Para ulama usul fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Usul Fikih Islami yang ditulis oleh Wahbat Az-Zuhaili, beliau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan maslahat mursalah. Hiya al-awsafu allati tulaimu tasarrufati syari' wa maqasidahu, walakin lam yashhad laha dalilun muayyanun min asy-syar'i bil-i'tibari aw al-ilgha', wa yahsulu min rabtil hukmi biha jalbu maslahatin aw daf'u mafsadatin 'anil nas. Ya. Maslahat mursalah adalah sifat-sifat yang sesuai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat dan maksud tujuannya. Akan tetapi tidak ada dalil yang tidak ada dalil tertentu yang menyaksikannya dari syariat ini. Namun ya itu sangat mendatangkan maslahat atau mencegah mafsadah dari manusia. Ya, dalam artian bahwa maslahat mursalah itu ya tujuannya adalah dalam rangka apa? Mempertahankan aksioma-aksioma yang sangat penting dalam Islam atau menolak mudarat yang besar sehingga pada waktu itu sangat dibutuhkan. Ya, berbeda dengan bid'ah. Bid'ah sama sekali tidak mempertahankan aksioma. Ya. Kalau dikatakan loh, kita merayakan Maulid Nabi itu kan dalam rangka ya mencintai Rasulullah, dan mencintai Rasulullah kan wajib. Ya, kita kan Maulid Nabi ini dalam rangka apa? Mengingat perjalanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ya akhi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Rasulullah. Kecintaan mereka sangat dahsyat sampai mereka berani berkorban ya demi memperjuangkan Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aneh, ya, mereka tidak pernah melakukan yang demikian itu. Yang namanya mencintai Rasul itu ya akhi, dengan cara apa? Dengan cara mengikuti syariat Rasulullah. Dengan cara apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti perjuangan Rasulullah. Itu mencintai namanya. Menjauhi apa yang dibenci oleh Rasulullah. Dan Rasulullah SAW benci kepada bid'ah. Ya, mengingat Rasulullah SAW itu ya akhi, banyak cara, dengan cara kita banyak mempelajari setiap hari kita duduk di majelis ilmu, ya mempelajari tentang bagaimana petunjuk Rasulullah. Adapun kemudian mengingat Rasulullah hanya setahun sekali, ya subhanallah. Ya, lebih-lebih itu tidak ada syariatnya dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka ya akhal Islam. Jadi ya, sungguh sangat jauh antara maslahat mursalah dengan bid'ah. Tidak boleh dicampur adukan antara maslahat mursalah dengan bid'ah itu. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah An-Numairi dalam kitab beliau Iqtida'us Siratal Mustaqim, ya, berkata, "Wadhabitu fi hadza wallahu a'lam." Patokan dalam hal ini wallahu a'lam. An yuqal, untuk dikatakan, innan nasa la yuhdithuna syai'an illa li'annahum yarawnahumu maslahah. Sesungguhnya manusia tidaklah mengada-ngada sesuatu kecuali karena mereka memandang itu sebagai sebuah kemaslahatan. Ya, sahih. Ya. Manusia tidaklah melakukan suatu bid'ah kecuali karena mereka memandang itu maslahat menurut mereka. Izlaw i'taqaduhu mafsadah lam yuhdithuh. Sebab kalau mereka meyakini itu mafsadah, tentu mereka tidak akan ada-adakan. Ya. Fa'innahu la yad'u ilahi aqlun wala dinun. Karena akal dan agama siapa yang menyeru kepada mafsadah, tentu tidak ada.

Ya, sekali lagi Islam bukan agama teroris. Ya, Islam bukan agama yang suka berbuat onar. Akan tetapi Islam mendakwahi manusia kepada yang lebih baik dan kepada kemaslahatan untuk manusia. Nah, satu pertanyaan terakhir saja dari pesan singkat dari Pak Siswanto di Pulau Gebang. Ustaz Barakallahu Fik, tadi di awal antum mengutip perkataan Syekh Yusuf Qardawi, Ustaz. Bukankah dalam hal ini beliau mendoifkan hadis iftarul ummah, Ustaz? Kenapa antum bisa mengutip perkataan beliau? Pertama ya akhi, ya Dr. Yusuf Al-Qardawi bukan ahli hadis. Ya, karena manhajnya di dalam mensahihkan dan mendoifkan aneh sekali. Bagaimana dia mendoifkan hadis ya perpecahan umat? Sementara hadis-hadis ya perpecahan umat itu diriwayatkan hampir 15 orang sahabat. Dari jalan-jalan yang banyak hadis Anas bin Malik saja ada 7 jalan. Yang dia doifkan oleh Yusuf Al-Qardawi hanya sebatas hadis Abu Hurairah. Dengan alasan katanya di situ ada rawi yang namanya Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Padahal Muhammad bin Amr bin Al-Qamah itu ya yang rajih, dia itu saduk hadisnya, bisa diterima dan hasan hadisnya. Dan anehnya dia mensahihkan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ya perselisihan umatku ini rahmat. Padahal para ulama hadis semua bersepakat bahwa itu hadis tidak ada asal usulnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kualitas keilmuan Yusuf Qardawi dalam masalah hadis ya sedikit sekali. Dia bukan ahli hadis. Makanya dalam hukuman masalah hadis kita tidak terima dia. Nah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Nah, mengenai kutipan dari perkataan beliau, Ustaz, bagaimana? Mengutip ya seseorang yang menyimpang dalam manhaj dan pemikiran dalam yang kemudian ya ternyata ada perkataan yang benar dalam rangka berhujah kepada ya orang-orang yang ya mencintai dia, itu dalam rangka mimbab ilzam ya apa supaya mereka faham bahwa ya kebenaran itu adalah wajib kita ikuti. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Hamawiyah Al-Kubra membawakan banyak sekali para pentolan orang-orang Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah ya, untuk menyebutkan bahwa perkataan-perkataan mereka ternyata menetapkan dan sesuai dengan apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan dalam rangka kemudian ya kita memuji mereka, tidak, tapi hanya sebatas untuk menyebutkan bahwa ya pentolan kalian juga berkatanya seperti itu. Kenapa kalian tidak ikuti dalam masalah ini juga? Iya. Baik, cukup istilahnya. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.